Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-20 dari surah Ali Imran. يقول جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajuka, dan jika mereka mendebatmu, artinya jika orang-orang kufar membantahmu, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku untuk Allah. Dan orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab, al-Yahud wa Nasara, dan juga al-Ummiyin, yaitu orang-orang musyrik Arab, berislamlah kalian. Dan jika mereka mau berislam, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun jika mereka berpaling, maka hanyalah kewajibanmu itu sekedar menyampaikan risalah. Dan Allah, Zat yang Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Fa in hajuka ay khasamakal kufaru ya Muhammadu fid din faqul lahum aslamtu wajhiya lillah. Angkattu lahu ana wa manittaba'ani wa khussa alwajhu bidzikri li sarafihi fa ghayruhu aula wa qul lil ladina utul kitaba alyahudu wan nasara wal ummiyin musyrikil arab aslamtum ay aslimu fa in aslamu faqad ihtadaw minad dalali wa in tawallaw anil islam fa inna ma 'alaikal balagh ay at-tablighu lirisalah wallahu basirun bil ibad fayujazihim bi a'malihim wa hadha qabla al-amri bil qital. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Jika orang-orang kufar membantahmu wahai Muhammad dalam perkara agama, menentangmu dalam perkara agama, maka katakan pada mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku hanya untuk Allah. Ai anqadtu lahu ana, aku benar-benar tunduk kepadanya, kepada Allah. Wa manittaba'ani, demikian juga orang-orang yang mengikutiku, mereka semua tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'as. Di sini disebutkan wahusso al-wajhu bidzikri li sarafihi. Dikhususkan penyebutan wajah. Aku pasrahkan wajahku. Kenapa tidak disebutkan aku pasrahkan diriku? Dikhususkan penyebutan kata wajah dalam ayat ini li sarafihi, karena kemuliaannya. Sayang Rasulullah alaihi salatu wassalam, faida darabtum fajtanibul wajh, kalau kalian memukul maka hindari memukul bagian wajah, karena wajah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Maka dikhususkan di sini penyebutan wajah karena kemuliaannya, maka selainnya lebih utama. Kalau wajah diserahkan hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah, tentu anggota tubuh yang lainnya lebih utama untuk berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkannya, mengisahkannya dalam seluruh ragam-ragam dan macam-macam ibadah. Dan katakan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, siapa yang dimaksud dengan Udul Kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Ahlul Kitab, adalah Al-Yahudi wa Nasara, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Wal-Ummiyina, dan juga pada kaum yang ummi, buta huruf, buta tentang hukum-hukum agama. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang-orang yang buta huruf, buta tentang hukum-hukum agama. Musyrikil Arab, yaitu kaum musyrikin Arab. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang paling minimal pengetahuannya tentang baca tulis. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam juga dikatakan sebagai Nabiul Ummi, nabi yang buta huruf. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis hingga akhir hayatnya kecuali beberapa kata. Itu yang dirojehkan oleh para ulama. Bisa, namun beberapa kalimat saja. Itu yang dikuatkan oleh para ulama dari sekian pendapat tentang masalah ini. Dikatakan bangsa Arab sebagai bangsa yang ummi, kurang pengetahuan tentang baca tulis. Dan juga sangat kurang pengetahuan mereka tentang hukum-hukum agama, sehingga mereka dikatakan sebagai kaum jahiliyah. Aslamtum ay aslimu, apakah kalian mau masuk Islam? Artinya adalah berislamlah kalian. Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau mereka mau masuk Islam maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk minad dolal, dari kesesatan. Kalau ahli kitab dan juga kaum musyrikun Arab mau berislam, mau masuk Islam dengan cara menyerahkan diri-diri mereka kepada Allah dengan mengisahkan Allah dalam beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan amal ketaatan, serta mau menjauhi segala ragam kesyirikan dan juga para pelakunya, maka berarti mereka telah mendapatkan petunjuk dari kesesatan, terentas dari ad-dalal, dari kesesatan. Wa in tawallau anil Islam, namun jika mereka lebih memilih untuk berpaling dari Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam, bahkan menjauh dari Islam, fa inna ma'alaikal balagh, maka hanyalah kewajibanmu adalah sekedar menyampaikan. Hai at-tablighu lirrisalah, kewajibanmu sekedar menyampaikan risalah. Sekedar memberikan hidayatul bayan wa dilalah. Hidayah bayan atau dilalah, sekedar mendakwai, mengajak, menuntun mereka untuk mau mengikuti jalan-jalan petunjuk, memperingatkan mereka dari jalan-jalan kesesatan. Itu kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hanya sekedar itu peran beliau. Adapun untuk menjadikan mereka itu ada kecenderungan kepada Islam, mencintai keimanan, benci kepada kekufuran dan kesyirikan, benci kepada kemaksiatan, cinta kepada amal ketaatan, itu bukan haknya Rasul alaihi salatu wasalam. Itu mutlak haknya Allah. Itu yang diistilahkan dengan hidayah atau taufik. Hidayah taufik. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak punya andil dalam masalah itu. Itu hanya Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah zat yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Mana yang jujur keimanannya dari yang berdusta. Fayujazihim bi'a'malihim, maka Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Siapa yang datang membawa amal kebajikan, Allah akan balas dengan kebajikan. Siapa yang datang dengan membawa amal kejelekan, Allah akan balas dengan kejelekan yang setimpal. Wa hadza qabla al-amri bil qital. Hal ini sebelum datangnya perintah untuk berperang. Dijelaskan dalam ayat ini Allah Jalla wa'az memerintahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menghadapi penentangan dari orang-orang Nasara dan selain mereka dari kalangan orang-orang Yahud dan juga kaum musyrikin Arab dari kalangan orang-orang yang lebih mengutamakan agama selain Islam, maka Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya aku dan juga orang-orang yang mengikutiku, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku memasrahkan wajahku hanya kepada Allah. Berislam hanya kepada Allah. Kami tinggalkan segala agama yang selain Islam dan kami pastikan kebatilannya. Maka dalam ayat ini terdapat hujjah atau bantahan bagi orang-orang yang masih samar tentang kebenaran Islam. Maka ditegaskan oleh Allah Jalla wa'as dengan Allah perintahkan Rasulnya untuk menyatakan bahwasanya aku dan orang-orang yang mengikutiku secara tegas berislam kepada Allah, memasrahkan diri-diri kami kepada Allah. Hanya Islam yang kami akui sebagai agama yang benar, sementara selain agama Islam adalah agama yang batil. Ini persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana telah kita kaji dalam ayat yang sebelumnya. Allah telah mengambil persaksian orang-orang yang berilmu di antara hamba-hambanya untuk mempersaksikan tauhidullah, keesaan Allah dalam ibadah. Dan penghulu para ulama dan yang paling afdal, paling berilmu adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau telah nyatakan ikrarnya akan keesaan Allah Jalla wa As dengan memasrahkan seluruh ibadah beliau dan juga orang-orang yang mengikuti dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in hanya kepada Allah Jalla wa As. Kemudian Allah perintahkan agar beliau menyatakan pada ahlul kitab al-Yahud wa Nasara dan juga kepada orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrikul Arab, kaum musyrikin bangsa Arab, agar mereka mau berislam hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka mau masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan menjadi saudara bagi kaum muslimin. Namun mereka bila mana memilih untuk berpaling, menjauh dari Islam, tetap dalam kekufuran mereka, tetap dalam kesyirikan mereka, maka dijelaskan oleh Allah Jalla wa As bahwasanya tugas Rasul alaihi salatu wassalam sekedar menyampaikan risalah. Hidayah atau taufik itu di tangan Allah Jalla wa As. Ayat yang berikutnya yaqulu Jalla wa As innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qist minan nas fabashshirhum bi adabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur, ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak dan membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan dari kalangan manusia, maka kabarkanlah pada mereka dengan adab yang pedih di sisi Allah Jalla wa'ala. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna wa fi qira'atin yuqatiluna an-nabiyyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti ay bil adli minan nas wa humul yahud ruya annahum qadalu 43 nabiyan fanahahum 170 min ubadihim faqataluhum min yaumihim fabashshirhum ay a'limhum bi adabin alim ay mu'limin wa dzikrul bisarah tahakkumun bihim wa dakhalatil fa fi khabari inna لسبه اسمها الموصول الموصول بالشرط. Dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dalam satu qiraah, yaqtuluna dibaca dengan yuqatiluna, mereka memerangi para nabi dengan tanpa hak, dan mereka juga membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan. Siapakah orang-orang yang membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan dari sebagian manusia? Yaitu orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud yang membunuh para nabinya dan membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan. Diriwayatkan bahwasanya mereka telah membunuh 43 nabi. Bahkan Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahud dalam sehari itu pernah membunuh 70 nabinya. Kemudian bangkit melarang mereka sekitar 170 orang dari ahli ibadah mereka. Maka orang-orang Yahud pun membunuh mereka di hari itu. Ini kekejaman orang-orang Yahud. Fabashshirhum ay a'limhum, maka beritahu mereka bi adabin alim ay mu'limin, dengan azab yang pedih bagi mereka. Wa dzikrul bisyarah tahakkumun bihim, penyebutan bisyarah artinya beri kabar gembira. Ini bukan artinya mereka mendapatkan kegembiraan, tapi tahakkumun bihim sebagai peringatan keras bagi mereka. Wa dakhalatil fa fi khabari inna li sabhi ismiha al mausuli bisyarat, dan masuknya fa dalam khabar inna karena kemiripan isim mausul dengan syarat. Insyaallah masalah ini akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya, termasuk nanti sejarah berdarah kaum Yahud bersama nabi-nabi mereka, berapa nabi yang telah mereka bunuh dan siapa saja nabi yang pernah mereka berupaya untuk membunuhnya namun gagal. Kita kaji bersama insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.